إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam yang pertama dari bulan Safar 1442 Hijriah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-8, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Pada pertemuan kita terakhir, kita telah membaca hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, di mana mereka bertabaruk, beritikaf, mengagungkan tempat yang dikultuskan. Mereka memiliki pohon yang biasa mereka melakukan beberapa ibadah di tempat tersebut, yang dikatakan dengan Dhatu Anwab. Lalu kemudian pada perang Hunain, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan saat itu baru saja masuk ke dalam Islam, baru meninggalkan kekufuran, di mana belum sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang rinci terkait dengan perincian-perincian Islam. Ketika melewati pohon tersebut, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk juga diberikan atau ditunjukkan yang semisalnya, sehingga mereka juga bisa menggantungkan pedang-pedang mereka untuk mencari atau mendapatkan berkah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut dan membimbing mereka, menasihati, menjelaskan bahwa apa yang diperbuat, apa yang diminta tadi, kalau seandainya itu dilakukan, maka sungguh telah menyamai apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, di mana mereka meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. قال رحمه الله وفي هذه الجملة من الفوائد. Pada beberapa kalimat-kalimat ini terdapat faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Annama yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjari wal kubur wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'uquf 'indaha wadzabhu laha huwa syirku, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini pada pepohonan-pepohonan tertentu, kuburan-kuburan, bebatuan, di mana mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut bisa dicari berkah padanya, bisa digunakan sebagai tempat i'tikaf, tempat bersemedi, tempat berdiam diri, tempat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka menyembelih untuknya, memberikan persembahan untuknya, maka itu merupakan kesyirikan. Perbuatan itu merupakan perbuatan kesyirikan yang terlarang dalam Islam. Nah, terlarang di dalam Islam. Sekedar niat baik untuk ibadah, sekedar niat baik dari pelaku, dari orang yang hendak mengerjakan sesuatu, itu belumlah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari terjatuh ke dalam kesyirikan, jika ternyata apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat merupakan bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya bimbingan ilmu syar'i. Pentingnya untuk terus membekali dengan tuntunan syariat. Kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Nah, jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Namun jika tidak, na'udzubillah, maka kesengsaraan yang bakal menanti. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalama. Nah, banyak berbagai bentuk-bentuk kesyirikan terjadi, ini semakin mendorong seseorang untuk bersemangat dan lebih giat untuk mempelajari perincian-perincian Islam, perincian-perincian agama. Nah, jangan sampai seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi ia tidak menyadari bahwa apa yang diucapkan, bahwa apa yang diyakini, bahwa apa yang telah diperbuat ternyata merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kiranya jika ia meninggal dalam kondisi keadaan tersebut terus berlanjut, terus ada pada dirinya, terus dia perbuat atau terus dia yakini, naudzubillah, dia meninggal dalam kondisi terjatuh ke dalam syirkun akbar. Nah, semoga Allah jaga dan pelihara kita dan seluruh kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau melanjutkan, wala yughtaru bil awam wattigham wala yastab'idu kauna syirki billah yaqa' fi hadhil ummah. Dan jangan tertipu dengan masyarakat umum, dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang dalam, yang melakukan berbagai hal, ya, yang ternyata syariat membimbingkan itu termasuk bagian dari kesalahan, termasuk bagian dari kesyirikan. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakannya. Nah, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang meyakini seluruh kebaikan dan kejelekan timbangannya adalah syariat, timbangannya adalah ketetapan Islam. Jika syariat Islam baik di dalam Al-Quran ataukah melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membimbingkan, menjelaskan, menerangkan kalau itu termasuk kesyirikan, berarti itu perbuatan jelek dan kita katakan itu kesyirikan. Walaupun mungkin banyak atau beberapa yang mengamalkannya. Nah, timbangannya adalah syariat. Dan jangan menganggap jauh untuk terjadi kesyirikan itu menimpa atau dilakukan oleh sebagian umat ini. Nah, jangan menganggap itu perkara yang mustahil. Ada dan bahkan terjadi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan peringatan, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an melarang untuk dikerjakan berbagai jenis kesyirikan, menunjukkan bahwa kesyirikan itu benar dan memungkinkan terjadi menimpa umat ini, bahkan telah terjadi. Allah melarang, Allah memerintahkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama siapapun. Naam. Dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dilarang dari perbuatan kesyirikan. Bagaimanapun bentuknya, siapapun yang diperuntukkan, kalau itu kepada selain Allah, maka tidak dibolehkan ibadah itu diperuntukkan kepadanya. Ibadah, peribadahan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah, janganlah kalian mempersembahkan satupun jenis ibadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana ba'du as-sahabati dhannu dhalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dhalika qauli bani israil ij'al lana ilahan fa kaifa la yakhfa 'ala man dunahum fil ilmi wal fadli bi adhaf mudha'afa. Apabila terjadi sebagian sahabat yang tadi baru masuk Islam, belum mengenal perincian lebih dalam, lebih banyak, itu menyangka apa yang mereka hendak minta itu merupakan suatu kebaikan, lalu mereka memintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk mereka bahwa hal yang mereka minta itu seperti ucapannya Banu Israel, buatkan untuk kami sesembahan selain Allah. Kalau tersamarkan kepada sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi, maka bagaimana tidak tersamar, ya? Naam. Artinya tentunya lebih memungkinkan lagi untuk tersamarkan terhadap orang-orang yang di bawah tingkatannya dalam hal ilmu dan keutamaan. Ya. Naam. Ya. Ma'ghalabatil jahli, lebih-lebih lagi dalam kondisi ketidakmengertian tentang agama itu menyebar, merebak di tengah-tengah umat. Kejahilan. Wa bu'dil ahdi bi'azharin nubuwah, dan semakin jauhnya masa ini dengan masa nubuwah, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau. Naam. Inilah kenapa tidak datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Karena semakin jauh, semakin sedikit ilmu, semakin jauh dari bimbingan syariat. Nah, bal khafi alaihim adhaimu syirki fil ilahiyyati wa rububiyyati, bahkan tersamarkan atas mereka kesyirikan-kesyirikan yang besar dalam hal uluhiyah dan rububiyah. Naam. Ya. tersamarkan, yang jelas pada zaman-zaman yang dahulu mulai tersamar di zaman-zaman sekarang, ya. Nah, tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara mereka ada yang meminta kepada orang yang telah meninggal. Di antara mereka ada yang meminta ke tempat-tempat yang dikeramatkan, menganggap bahwa doa mereka lebih cepat dikabulkan. Di antara mereka ada yang menyembelih, berkurban untuk selain Allah, untuk yang diistilahkan sebagai penguasa tempat atau daerah tersebut. Tentunya dari kalangan syaitan yang mereka anggap, nah, peribadahan kepada selain Allah arahnya adalah peribadahan kepada syaitan. Nasallallahu al-afiyata wa salama lana wa lakum. Nah, di antara mereka pula ada yang meyakini bahwa ada di antara makhluk ini yang mengatur alam semesta, ya, atau mengatur tempat-tempat tertentu, atau berkuasa, memiliki wewenang dalam mengatur beberapa daerah-daerah tertentu, tempat-tempat yang mereka anggap keramat, bisa mengatur dan memberikan andil, ya. Nah, mereka meyakini di hutan tertentu ada penguasanya, di laut tertentu ada penguasanya, di gunung atau di lembah tertentu ada yang memilikinya, penguasanya, sehingga ketika mereka lewat atau hendak memasuki tempat-tempat tersebut, mereka justru meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada yang mereka anggap sebagai penguasa daerah tertentu atau tersebut. Nah, ini kesyirikan yang besar dalam bab rububiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, dan itu sering kali dibaca, bahkan setiap muslim hampir dipastikan menghafalkannya, menghafalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, penguasa, pencipta yang mengatur dan memiliki alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengatur, memiliki wewenang dalam mengatur, memiliki, menguasai alam semesta ini, seluruhnya atau sebagiannya. Nah, sebagian orang justru terjatuh ke dalam kesyirikan dalam rububiyah tadi, ya, ketika mereka lewat di sebuah tempat yang dianggap keramat, justru meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah, padahal itu merupakan bentuk kesyirikan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Wa minha anna li'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Di antara pelajaran penting pula dari hadis ini, bahwa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan hukum-hukum amalan, hukum-hukum ucapan, itu makna yang terkandung padanya, bukan hanya sekedar penamaan. Penamaan mungkin berbeda, tetapi jika hakikatnya adalah sama, maka dihukumi sama. Jika hakikatnya adalah berbeda, maka dihukumi berbeda. Walihada ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilbatahum katilbati bani Israel. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka untuk meminta zatu anwat, pohon tempat i'tikaf, itu seperti permintaan Bani Israel yang meminta sesembahan selain Allah, padahal beda nama. Yang satu minta pohon, yang satu minta sesembahan langsung. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan, karena memang hakikatnya sama meskipun namanya berbeda. Walam yaltafit ila kaunihim samuha dhata anwat. Beliau tidak melihat kepada mereka tatkala menamakannya sebagai dhatu anwat, namanya berbeda. Fal musyriku musyrikun wa in samma syirkahu ma samma. Orang yang melakukan kesyirikan maka dia melakukan kesyirikan, disebut sebagai seorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, meskipun dia namakan apa yang dia kerjakan itu apa saja. Kaman yusammi du'al amwat wa dzabha lahum wa nadra wa nahwa dzalik ta'dhiman wa mahabbatan. Seperti sebagian orang menamakan bentuk amalan mereka, beberapa amalan mereka, berdoa kepada orang yang telah meninggal, meminta kepada orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan yang mulia dari orang yang telah meninggal, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, atau yang semisalnya. Ini mereka namakan sebagai bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan, bentuk kecintaan. Ini mencintai wali, ini menghormati wali, atau yang semisalnya. Fa inna dzalika huwa syirk. Sesungguhnya itu merupakan kesyirikan, meskipun nama yang disematkan kepadanya bukan nama kesyirikan. Wa in samahu ma sama, meskipun apapun yang dia namakan. Wa qis ala dzalik, silahkan dikiaskan atas hal tersebut kepada hal yang lain. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya. Kalau hakikatnya meyakini hal-hal yang khusus milik Allah diyakini kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Jika hakikatnya adalah memperuntukkan satupun jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu kesyirikan, apapun namanya. Wa qawluhu la tarkabunna sanana man kana qablakum bi dhammil muwahhada wa dhammis sin. Naam. Nun yang didhammah, ya, dan sin yang didhammah. Naam. Afwan, ba yang didhamma dan sin yang didhamma. Latarkabunna, latarkabunna, sanana, naam, sunana, sin yang didhamma. Latarkabunna sunana ay turuqahum wa manahijahum, maksudnya jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sungguh kata Nabi SAW, kalian benar-benar akan mengikuti jejak langkah-langkah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Waqat yajuzu fathus sin, dan boleh difathah huruf sinnya, sanana, alal ifrad, sebagai kata tunggal, bukan jamak. Ay tariqahum, maksudnya jalan mereka. Wa hadza khabarun sahih, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar adanya. Wal waqi'u min kathirin min hadhil ummati yashhadu lahu, dan kenyataan yang terjadi menimpa kepada banyak orang ini semakin menjadi saksi benarnya apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa yang beliau beritakan ini adalah celaan. Jangan mengikuti langkah umat-umat terdahulu dalam bermaksiat kepada Allah, dalam bermaksiat kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ilmu alamun min alamin nubuwah min haitsu annahu waqa kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pula menunjukkan tentang tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata terjadi seperti yang beliau beritakan, bahwa ada sekelompok umat yang mengikuti langkah-langkah ahlul kitab, langkah-langkah orang-orang sebelumnya, padahal telah Allah larang, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang bertasyabbuh mengikuti orang-orang suatu kaum, maka dia akan termasuk digolongkan bagian dari mereka. Celaan. Wa fil hadith annahyu an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyyah wa ahli al-kitab fima kanu yaf'alunahu illa ma dalla ad-dalil ala annahu min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari menyerupai ahlul jahiliyah, demikian pula dari menyerupai ahlul kitab pada apa yang mereka kerjakan, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu termasuk bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan mudah mencontoh, jangan mudah mengikuti. Kaum muslimin harus memiliki prinsip dalam kehidupan dunia ini, dalam beragama, dalam menjalankan kehidupan dunia, mereka harus kokoh di atas prinsipnya. Jangan mudah terbawa dengan lingkungan, jangan mudah terbawa dengan perbuatan kebanyakan orang. Yang menjadi prinsip utama adalah apa yang dibimbingkan oleh syariat. Nah, itu yang mereka kerjakan, itu yang mereka jalankan. Nah, qala al-musannif rahimahullah wa fi tanbih 'ala al-masail al-qabr. Pada hadis ini ada tanbih tentang permasalahan pertanyaan di alam kubur. Amma man rabbuk fawadih. Adapun pertanyaan terkait dengan siapa Rabbmu, maka jelas dalam hadis ini bahwa ibadah, penyembahan, persembahan, ibadah, segala bentuk taqarrub hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man nabiyyuk. Adapun tentang siapa nabimu? Fa min akhbarihi bi anba'il ghaib. Ini diambil dari keterangan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara ghaib. Ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sungguh apa yang kalian ucapkan seperti permintaan Banu Israel kepada Nabi Allah Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Seperti perkataan beliau, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Ini kan perbuatan umat terdahulu. Beliau memberitakannya padahal beliau tidak menyaksikannya, tidak hadir pada kejadian itu. Menunjukkan bahwa beliau diberikan wahyu oleh Allah, menunjukkan kerasulan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa min qaul nam wa amma dinuk. Adapun tentang agama, apa agamamu? Fa min qaulihim ij'al lana ilahan. Diambil dari perkataan mereka meminta ilah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan tentang permintaan Banu Israel kepada Nabi Allah Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Naam. Lalu kemudian Nabi Musa membimbingkan agama kepada mereka bahwa itu termasuk kesyirikan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada mereka bahwa itu termasuk kesyirikan permintaan tersebut. Bimbingan agama. Ila akhir. Wa fihi anna syirka labudda an yaqa fi hadhihi al-ummati khilafan liman idda'a khilafa dzalik. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan mesti akan terjadi menimpa kepada sebagian umat ini. Ini menyelisih orang yang mengaku atau menyatakan kesyirikan tidak akan terjadi. Nah, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran larangan, ancaman, dan yang lainnya, menunjukkan bahwa perkara itu memungkinkan terjadi. Nabi SAW telah memberitakan bahwa akan terjadi, menunjukkan benarnya dan akan terjadi. Pemberitaan tersebut itu bukan persetujuan bahwa kesyirikan itu akan terjadi, tidak, tetapi untuk memberikan peringatan bahwa mesti akan dilakukan. Oleh karena itu persiapanlah, bersiaplah dengan bekal ilmu, jangan sampai kalian termasuk golongan yang melakukannya dalam kondisi tidak menyadari bahwa apa yang diperbuat termasuk kesyirikan. Berbekallah dengan bimbingan ilmu. Nah, agar Allah jaga, agar Allah pelihara, agar Allah lindungi dan Allah memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, wa fihi al-ghadabu 'inda ta'lim. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita bolehnya marah ketika mengajarkan dalam bentuk memberikan pendidikan. Boleh. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam marah ketika Bani Israel meminta sesembahan selain Allah. Beliau marah. Baru saja Allah selamatkan kita dari kejaran Fir'aun, Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Kok belum faham? Kok belum yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilahun haq, ilah yang berhak disembah? Masih meminta sesembahan selain Allah. Kok belum yakin? Maka Nabi Musa marah. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum yang begitu bodoh, begitu jahil. Meminta sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma dhammallahu bil yahuda wan nasara fa innahu lana linahdarahu. Qalahul musannif. Bahwa apa yang Allah cela kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasara, itu agar kita berhati-hati darinya dan meninggalkan serta menjauhinya. Itu celaan. Disebutkan oleh musannif. Wa amma mad'ahu ba'dul mutaakhirin min annahu yajuzu tabarruka bi athari shalihin famamnu'un min wujuh. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang-orang belakangan ini, di mana mereka menyatakan bahwa boleh mencari berkah pada peninggalan-peninggalan orang-orang saleh, maka ini terlarang, ini salah. Ditinjau dari beberapa sisi. Minha an-nasabiqin al-awwalin min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalik ma'ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam la fi hayatihi wala ba'da mautihi. Orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, orang-orang yang paling bersemangat dengan kebaikan, orang-orang yang paling bersemangat mengamalkan amalan saleh, dan yang setelah mereka, tidak ada di antara mereka yang melakukannya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sana ada orang-orang mulia, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab, ada Utsman ibn Affan, ada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, dan para sahabat yang lain. Di antara mereka, termasuk empat sahabat tadi, itu telah dipersaksikan ahlul jannah. Nah, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, waliullah, ya, nah, penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat yang lain tidak bertabaruk dengan sahabat-sahabat tersebut, orang-orang mulia. Apakah saat mereka hidup ataukah setelah mereka meninggal? Tidak pernah. Walau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya hal ini baik, niscaya mereka akan mendahului kita mengamalkannya. Wa afdhalus sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat yang paling afdhal adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qad syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan dengan beberapa sahabat yang lain bahwa mereka ahlul jannah. Wa ma fa'alahu ahadun minas sahabati wat tabi'in ma ahadin min haula'is sadati. Dan ternyata, namun ternyata, tidak ada seorang pun dari sahabat yang lain, demikian pula para tabi'in setelahnya, yang memperlakukan seorang pun dari mereka dengan bertabaruk tadi. Tidak ada. Wala fa'alahu tabi'una ma'adis sadatihim fil ilmi wad-din. Demikian pula tidak dilakukan oleh para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, bersama salah seorang yang mereka anggap mulia, tokoh dalam hal ilmu dan agama. Wahumul uswah, sementara mereka ini contoh bagi kita. Nah, ya, fala yajuzu an yuqasa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummah. Tidak dibolehkan untuk mengkiaskan seorang pun dari kalangan umat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dicari berkah padanya, tidak boleh. Berbeda. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'isu katsiratun la yasluhu an yusyarikahu fiha ghairuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja semasa hidup beliau itu memiliki kekhususan-kekhususan yang banyak yang tidak boleh ada orang lain yang menyamai atau ikut serta di dalamnya. Menikah lebih dari 4 itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada pihak yang lain yang mengikuti beliau, ya. Dan banyak kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah bolehnya untuk mencari atau mengusahakan berkah, ya, padanya, pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan beliau, tidak boleh kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik, anna fil man'i an dhalika saddan li dhari'ati syirki kama la yakhfa, bahwa menyatakan perbuatan tersebut, mencari berkah kepada orang-orang saleh, itu menutup pintu terjadi kesyirikan sebagaimana yang tidak tersamarkan. Nah, kalau membolehkan hal ini akan menjadi jalan mengantarkan kesyirikan kepada umat. Na'udzubillah. Mereka akan mencari berkah kepada orang-orang yang dianggap soleh. Naam. Ya. Akhirnya menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang besar. Meminta kepada selain Allah. Bertabaruk kepada makhluk. Kepada naam, orang-orang yang dianggap soleh. Berkurban untuknya. Bernadar padanya. Dari hal-hal yang termasuk bagian dari kesyirikan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyelesaikan bab tabaruk, bab mencari berkah. Secara umum telah kita pelajari bahwa mencari berkah seseorang harus memiliki beberapa kaidah-kaidah penting. Tabaru'a al-barakah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Dan Allah tahan dari siapa yang Allah inginkan dari kalangan hambanya. Allah tidak berikan. Nah, menyatakan sesuatu itu bisa mendatangkan berkah adalah termasuk perkara gaib. Harus berdasarkan wahyu, nas. Jika tidak, maka tidak dibolehkan. Mencari berkah tadi harus pada tempat-tempat yang memang Allah telah nyatakan atau Rasul SAW telah menyatakan padanya ada bentuk-bentuk keberkahan. Kemudian yang berikutnya, upaya untuk mendapatkan berkah tadi harus sesuai dengan petunjuk yang dibimbingkan oleh Rasul SAW disertai dengan keyakinan bahwa itu hanya sebab saja. Bisa dia dapat keberkahan dan kebaikan tadi, bisa pula tercegah jika padanya ada pencegah yang lain. Jangan meyakini bahwa hal-hal tadi memberikan berkah dengan sendirinya. Dan berbagai hal yang telah kita pelajari bersama, mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat kepada kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Berikutnya insyaAllah kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-9, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, perkara menyembelih, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.